السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Sabtu malam Ahad 22 Zulqa'dah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam majlis ilmu di masjid atau di musalla Al-Faruq ini, untuk mengkaji di setiap Sabtu malam Ahad pekan pertama, membaca kitab Hilyatu Talibil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid Hafizahullahu Ta'ala, yang arti dari Hilyatu Talibil Ilm adalah perhiasan seorang penuntut ilmu. Dan yang dimaksud dari pembelajaran kitab ini adalah inilah adab menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari jamaah musalla Al-Faruq rahimanillah wa iyyakum, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pasal yang pertama di dalam kitab Hilyah Talibul Ilm, Adabu Talibi fi Nafsih, adab-adab penuntut ilmu dalam dirinya sendiri. Itu sudah kita bahas, ada sekitar banyak adab, ada sekitar 15 adab. Kemudian pasal yang kedua yang sudah kita pelajari juga adalah kaifiyatu talab wa talaqqi, bagaimana cara menuntut ilmu. Dan ini sudah kita bahas beberapa cara yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, ada sekitar 2 cara. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang adabut talib ma'a syaikhihi, yaitu adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, membicarakan adab menuntut ilmu ini penting. Dari sisi mana? Karena kita ini, terutama kita yang mengklaim berpemahaman atau mengikuti pemahaman para salafus saleh, yang kita meyakini bahwa beragama yang paling baik adalah dengan mencontoh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Salah satu syiar yang kita selalu kumandangkan adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berbuat dan berucap. Maka seseorang tidak bisa beribadah, baik itu ibadah yang berupa ucapan atau ibadah yang berupa perbuatan dengan tangan, dengan kaki, kecuali dengan ilmu. Nah, di sini letak pentingnya ilmu. Tetapi ilmu tersebut akan bermanfaat ketika dituntut dengan benar. Nah, disinilah pentingnya adab menuntut ilmu. Nah, di situ, ya, alur ceritanya kenapa kita mempelajari adab menuntut ilmu ini. Karena kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Maka kita dituntut untuk menuntut ilmu agama. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berzikir, berdoa, isti'anah, isti'adah, istighathah, bersolawat, bertasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu agama. Makanya kita senantiasa menganjurkan untuk menuntut ilmu agama. Nah, agar ilmu agamanya yang dituntut tersebut bermanfaat, maka harus mengetahui adab-adabnya. Nah, makanya saya berinisiatif setiap Sabtu pekan pertama di setiap bulan kita membaca kitab yang berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu. Terutama sekarang ini, adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Kalau pasal pertama kan terhadap dirinya. Pasal kedua, bagaimana cara menuntut ilmu. Pasal ketiga, terhadap gurunya, terhadap ustadz-ustadz kita. Ya, kalau orang-orang dulu, kepada imam-imamnya, kepada syekh-syekhnya, pada sebagian kaum muslimin mungkin juga menyebut ahli ilmunya, guru-gurunya, tuan gurunya. Bagaimana adabnya kepada tuan gurunya. Nah, kita baca adab yang pertama adalah riayatu hurmati syekh, yaitu memperhatikan kehormatan guru. Ini adab yang pertama di dalam pasal yang ketiga ini. Adab terhadap guru, memperhatikan kehormatan guru. Saya bacakan apa yang beliau sebutkan. Bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub bal labudda min syekhin tutqinu 'alaihi mafatihat talab. Dengan sebab bahwa ilmu itu tidak bisa diambil langsung dari kitab. Orang baca kitab begitu saja enggak bisa, tetapi harus dari guru. Karena kalau seandainya belajar ilmu agama tanpa guru, maka gurunya syaitan. Akhirnya dia menimbulkan pemahaman-pemahaman tersendiri. Meskipun baca kitab yang begitu banyak, tapi kalau tanpa guru, maka nanti dia tidak mumpuni ilmunya. Dia hanya memahami apa yang sesuai, dia membaca, dia memahami apa yang dia baca sesuai dengan pemahaman dia. Padahal tidak seperti itu. Makanya Syekh mengatakan di sini, maka harus dengan guru yang dia mengetahui dengan yakin kunci-kunci bagaimana menuntut ilmu. Lita'mana minal athar wazzalal, agar dia selamat dari kesalahan. Fa'alaika idzan bittahalli biriayati hurmatih. Kalau begitu, kalau seandainya menuntut ilmu harus dengan guru, maka hendaknya hendaknya engkau, kata beliau, memperkuat. Hendaknya engkau, jangan dirubah-rubah lagi. Jangan dirubah-rubah lagi. Hendaknya engkau memperindah, ya, apa? Memperindah dirimu dengan memperhatikan kehormatan guru. Dengan memperhatikan kehormatan guru. Biar aja cukup insyaallah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran. Saya termasuk orang yang rewel terhadap mic, ya. Nanti diaturnya sebelum kajian. Dan ini di mana-mana, bukan hanya di Musala Al-Faruq. Saya termasuk yang rewel, bahkan di luar kota saya termasuk yang rewel. Kadang-kadang panitia kajian saya marahin habis-habisan. Gara-gara mic-nya tidak bagus. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika unwanun najahi wal falah. Sesungguhnya hal tersebut adalah tanda kesuksesan dan keberuntungan, wa tahsili wa taufiq, dan tanda orang mendapatkan ilmu dan petunjuk untuk mendapatkan ilmu. Falyakun syaikhuka mahalli ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talattuf. Nah, ini perhatikan. Hendaknya gurumu adalah orang yang engkau muliakan. Engkau hormati. Fakhudh bimajami'il adab ma'a syaikhika fi julusika ma'a. Ini perhatikan. Maka tatkala kamu duduk bersamanya, harusnya duduknya beradab. Duduk beradab bagaimana? Yang dicontohkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu duduk mendekat. Tidak duduk menjauh. Duduk mendekat dengan guru. Duduknya penuh dengan adab. Tidak menyelonjorkan kakinya atau tidak berdungkung, tetapi duduknya bersila, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wattahadduts ilaihi, dan ketika berbicara pun dengan adab. Ketika berbicara pun dengan adab. Ya. Kalau kita sering dulu di kota Madinah sering melihat para penuntut ilmu bicara dengan syekh, itu senantiasa sebelum berbicara, ya syekhna barakallahu fikum, wahai syekhna semoga Allah memberkahi engkau, baru ngomong. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi engkau, baru ngomong apa yang ingin diomongkan. Ini adab terhadap guru. Wa husnus su'al wal istima', dan baiknya saat berbicara, saat bertanya dan ketika mendengar penjelasan syekh, baik dua-duanya. Saat bertanya baik, saat mendengar penjelasan guru pun baik. Ya. Saat bertanya, saya sering mengingatkan ini. Salah satu adab dalam bertanya, bertanyalah, jangan bercerita. Kadang-kadang panjang satu kertas, semuanya cerita. Pertanyaannya cuma pendek. Padahal gurunya tidak perlu cerita tersebut. Apa pertanyaan intinya? Tanyakanlah. Ini maksudnya husnus su'al. Pertanyaan yang baik. Wa husnul istima', dan pendengaran atau mendengarkan dengan baik. mendengarkan, ya, tidak tidur, tidak, kalau di zaman milenial sekarang tidak main handphone untuk tidak mendengarkan. Kalau seandainya cuma nulis, mungkin saya sering melakukannya, nulis ringkasan, ya, kemudian tidak mengerjakan hal-hal yang selain mendengarkan. Karena yang namanya istima', sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka istima'lah. Istima' itu artinya adalah seseorang mendengarkan apa yang diucapkan sambil memasukkannya ke dalam hati. Pikirannya benar-benar fokus terhadap apa yang disampaikan. Itu namanya istima'. Wa ansitu artinya diam, tidak mengerjakan apa-apa kecuali mendengar apa yang diucapkan. Itu namanya wa ansitu. Makanya khutbah kan kita sering dengar. Ya. Jika imam telah naik ke atas mimbar, maka fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Betul tidak? Ya. Dengarkanlah, maksudnya dengarkanlah dengan seksama, pahami apa yang disampaikan oleh khatib. Wa ansitu, dan diam, tidak mengerjakan apa-apa kecuali mendengar. Begitulah ada penuntut ilmu. Istima', mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Wa husnul adab fi tasaffuhil kitabi amamahu wa ma'al kitab. Ini perhatikan. Sampai segini Syekh mengingatkan kepada kita. Dan adab yang baik saat membuka kitab di hadapan beliau, di hadapan guru. Adab yang baik. Dan juga adab yang baik saat membuka kitab di hadapan syekh, di hadapan guru, adapun berbuat baik terhadap kitabnya. Jangan dilempar, jangan diinjak, jangan diduduki, jangan dijadikan bantal untuk tidur di masjid. Ya, jangan diletakkan di bawah, berusahalah meletakkan ke atas kecuali dalam keadaan sangat terpaksa dan semisalnya. Wa tarkit tatawul wal mumarat amamah, dan meninggalkan terlalu banyak apa? Banyak mendiskusi guru. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha wa yubahiya bihi ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu agar merendahkan, meremehkan orang-orang bodoh, membanggakan diri di hadapan orang-orang berilmu, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka termasuk memperhatikan kehormatan guru adalah meninggalkan terlalu banyak berdiskusi dengannya, terutama di hadapan orang, agar kelihatan dia sebagai penuntut ilmu yang wah, yang mapan. Wa adamu taqaddum alaihi bi kalamin aw masirin aw iktharil kalami indahu, dan tidak mendahului di hadapan gurunya dengan ucapan, dengan jalan kaki, atau terlalu banyak pender di hadapannya. Nah, ini kejadian ini. Saya jujur saja, kalau seandainya ada ikhwah, biasanya saya ke Jakarta misalkan. Makanya alhamdulillah untuk beberapa tahun ini ke Jakarta senantiasa selalu siap, ada mobil, ada yang mengantarkannya. Jadi bukan panitia dan bukan jamaah. Kenapa? Karena kalau seandainya yang jamaah yang ngantar, dia ingin ngobrol dengan kita. Sedangkan antum tahu jadwal saya kalau di Jakarta, subuh jam 9, zuhur, kadang ada asar, kadang maghrib. Habis tuh bang sudah. Sedangkan waktunya istirahat kapan? Di mobil, habis kajian. Di antara kajian dengan kajian itu tempat istirahat paling indah bagi saya. Di mobil tidur. Yang sudah biasa ngantar, dia tidak akan pernah bertanya, tidak akan pernah ngobrol. Meskipun dia mungkin ingin bertanya. Nah, ini adab. Awil iktsar al-kalam indahu, atau terlalu banyak berbicara dengannya, di sisinya. Terlalu banyak ngomong. Ya. Aw mudakhalatu fi hadithi wa darsi bi kalamin mink. Atau kalau lagi gurunya ngomong, dia ikut menyeletuk. Ya. Makanya saya kadang-kadang agak kesal sebagian kawan-kawan yang ada di hadapan saya ikut-ikutan mulut saya. Saya jadi ikutan dia. Hilang apa yang ada di hadapan saya nih, di kepala saya. Ini tidak benar. Mudakhalatuhu fi hadithi, nyeletuk di dalam pembicaraannya ataupun di dalam pelajarannya dengan perkataan dari murid tersebut. Awil ilhah alaihi fi jawab, atau terus menerus minta jawaban atas pertanyaannya. Kalau syekhnya mungkin menjawabnya secukupnya, sudah, itu saja jawaban. Kalau gurunya menjawab apa yang dia cukup jawab, kan misalkan, ya, ada seorang waktu itu kajian ibu-ibu di masjid Imam Syafi'i. Ustaz, saya baru menikah, tetapi setelah sebulan, dua bulan saya menikah, maka saya rasa saya tidak cinta dengan suami saya. Bolehkah saya ingin minta cerai? Maka saya cuma jawab, berusahalah mencintai suamimu. Titik. Allahu a'lam. Hanya segitu? Iya. Agar dia masuk ke dalam dirinya pesan, berusaha mencintai suaminya. Pesan. Sampai segitu aja. Ya, tidak terlalu memperbanyak. Lalu apa lagi Ustaz? Kayak itu aja kah? Enggak. Ya. Awil ilhah alaihi fi jawab mutajannibal al-ikthara minas su'al, menjauhi terlalu banyak bertanya. Ya, makanya la syi la siyama ma'a syuhudil mala, apalagi di tengah orang banyak, fa inna hadza yujibu lakal ghurur, karena sering banyak bertanya di tengah orang banyak. Jadi akhirnya orang-orang lihat, si fulan ini parak lawan ustaz. Si fulan parak lawan tuan gurunya. Walahul malal. Ya, yang bertanya menjadi sombong, sedangkan gurunya munyak menjawabnya. Karena sudah biasa. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jarang bertanya kepada Rasulullah. Mereka gembira kalau ada orang badui datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Karena dengan begitu mereka mendapatkan ada orang bertanya dan Nabi menjawab. Bukan mereka tidak mau bertanya, tapi segan karena sudah sering bertemu. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang-kadang ustaz manusia, guru tuan guru manusia, tuan gurunya lagi kebelet. Ustaz, hendak bertakun boleh enggak? Pas di hadapan WC, subhanallah. Ulun tahu pian menggunakan kesempatan jarang-jarang bertemu, jarang-jarang duduk bersama, jarang-jarang. Akan tetapi ada kondisi yang kita harus memperhatikan adab. Nah, ini termasuk daripada memperhatikan kehormatan sang guru. Kemudian penulis mengatakan, "Wala tunadihi bismihi mujarradan aw ma'alaqabihi kaqaulika ya syekh fulan." Artinya, jangan engkau panggil dia dengan namanya atau dengan gelarnya, ya, tidak diperbolehkan. Misalkan, wahai Syekh Fulan. Misalkan, ya Syekh Ibrahim, misalkan. Ya, salah satu guru kita, Syekh Ibrahim bin Amir Rahil. Ya Syekh Sulaiman. Enggak. Bal qul ya Syekhi au ya Syekhana. Tetapi ucapkanlah, wahai guruku, wahai guru kami. Tidak menyebutkan nama langsung. Ya. Apalagi sebagian orang kadang-kadang nama gurunya dipelesetin. Namanya Ahmad Zainuddin tuh, guru Udin. La haula wala quwata illa billah. Ya. Fala tusammi, maka jangan kasih nama, kata Syekh. Fa innahu arfa'u fil adab, sesungguhnya ini lebih tinggi di dalam adab. Wala tukhatibhu bi ta'il khitab au tunadihi min bu'din min ghairi ittirab, jangan engkau memanggilnya dengan kata ganti orang kedua. Ya, dengan kata ganti orang kedua. Hei, Ustaz, kamu ngapain? Kamu ngapain? Ya. Jangan berbicara dengannya dengan kata ganti orang kedua. Ini kita berbicara tentang adab ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Atau memanggilnya dari jauh tanpa ada keperluan. Ustaz. Habis itu ustaznya datang atau pulang? Apa kabar pian? Umat. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ini hati-hati beradab dengan guru-guru kita. Bukan hanya kepada yang berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tetapi juga kepada yang lebih berilmu di dari antara guru-guru kita yang mengajari kita di sini. Ya, beradab meskipun itu kawan, dianggap sudah kawan. Ustaznya enjoy aja dikatakan gitu. Enggak. Kita yang beradab meskipun ustaznya enjoy. Ya. Misalkan ada Ustaz Abu Zamzam Hafizahullah Ta'ala. Beliau memanggil Ustaz Abu Kanzu, Ustaz Khairullah, dengan Omlul. Omlul, maksudnya Om Khairullah. Antum jangan ikut-ikutan. Omlul, sini. Ini enggak beradab. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanzur ma dzakarahu Allah taala min ad-dilalati 'ala al-adab ma'a mu'allimin nasil khaira fi qawlihi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Artinya, dan perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari pendalilan tentang adab. Penunjukan tentang adab terhadap seorang yang mengajari manusia kebaikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a'a ar-rasul." Janganlah engkau jadikan panggilan terhadap rasul di antara kalian seperti panggilan kalian kepada sebagian yang lain. Ya, jadi tidak boleh kita ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita memanggil orang biasa, ya, seperti kita memanggil kawan kita. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur surat ke-24 ayat 63. Kemudian penulis mengatakan, "Wa kama la yaliqu an taqula liwalidika dzil ubuwati at-tiniyah ya fulan au ya walidi fulan fala yajmul bika ma'a syaikhik." Fala yajmul bika ma'a syaikhik. Artinya, sebagaimana engkau tidak cocok kalau memanggil saudara orang tuamu yang atau bapakmu yang mempunyai hubungan kebapakan secara manusia. Kita tidak cocok memanggilnya dengan namanya. Wahai fulan. Ya, tidak cocok memanggilnya dengan namanya. Atau misalkan wahai bapakku fulan, disebutkan juga namanya. Meskipun di depannya bapaknya, ini tidak cocok. Maka itu pun tidak bagus engkau lakukan kepada syekhmu. Waltazim tawqiral majlis. Nah, ini penting. Dan berpegang teguhlah menghormati majlis ilmu yang ada guru di dalamnya. Wa idharas sururi minad dars wal ifadati min wal ifadati bih. Dan memperlihatkan gembira dalam pelajarannya dan merasa mengambil faedah dari pelajarannya. Ya. Jangan pindah memandang Oma Ustaz ini lawasnya apabila mandangnya cuma sudah kayak bosan seperti itu. Ya. Ini tidak benar. Maka memperlihatkan rasa gembira ketika bermajlis dengan gurunya. Wa idza badalaka khata'un min asy-syaikh aw wahamun fala yusqithu min dzalika min ainik. Jika ternampak olehmu kesalahan syekh, kesalahan guru, atau gurunya keliru, maka jangan sampai kesalahan tersebut mengurangi kehormatanmu terhadap gurumu. Ya, jangan sampai kesalahan tersebut mengurangi kehormatanmu terhadap gurumu. Fa innahu sababun li hirmanik min ilmih. Sesungguhnya itu adalah sebab kamu tidak akan mendapatkan ilmunya. Man dhal ladzi yanju min al-khata' saliman? Siapa yang bisa selamat dari kesalahan? Enggak ada. Sebesar apapun ilmunya pasti ada kekeliruan. Pasti ada, minimal dia belum yakin apa yang dia katakan. Pasti ada kekeliruan atau kesalahan. Maka ya, kesalahan itu ada pada diri manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Yang artinya sebaik-baik setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Maka di sini perhatikan para ikhwan, apalagi kadang-kadang ustadznya kadang salah. Ya, misalkan ustadznya poligami, kajiannya diboikot. Itu yang memboikot berhadapan dengan saya. Yang memboikot ustad-ustad kajian yang poligami, kemudian kajiannya diboikot berhadapan dengan saya. Itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang berbicara ini kada wani, tapi itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, atas dasar dosa apa ustad diboikot, kemudian diberhentikan kajiannya? Dosa apa ustadnya? Syariat Allah yang halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalaupun salah, maka tidak boleh kita kurang di mata kita kedudukan sang ustadz tersebut, sang guru tersebut. Apalagi kalau seandainya tidak salah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Wahdhar antumarisa ma'ahu ma yujiruhu. Lihat. Dan jauhilah berlaku terhadapnya sesuatu yang membuat dia marah. Ya, jauhi. Wa minhu ma yusammihil muwalladun harbul a'sab, bima'na imtihanus syekh 'alal qadril 'ilmiyah wat tahammul. Di antara yang membuat guru marah yang disebutkan oleh sebagian orang peperangan otot. Peperangan ya otot. Maksudnya peperangan otot di sini adalah mencoba-coba syekh, mencoba-coba guru, ngetes si guru. Kadar ilmiahnya seapa? Hafalannya seapa? Ini termasuk yang membuat sang guru marah. Ya, dan termasuk di dalamnya di zaman sekarang adalah yaitu membanding-bandingkan. Bertanya kepada seorang ustadz, seorang guru. Ustadz, apa hukumnya ini? Dijawab oleh gurunya sesuai dengan kadar ilmiahnya. Oh, tetapi ijar ustadz fulan kayak ini. Nah, ini namanya membanding-bandingkan. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak berilmu. Kita dituntut dari awal bertanya kepada orang yang berilmu. Kalau Anda bertanya, carilah orang yang Anda anggap berilmu, tanyai. Habis itu dapat jawaban, ambil, kerjakan. Kecuali kalau Anda masih ragu dengan jawabannya, karena mungkin ustadznya tidak, jawabannya tidak memuaskan, maka cari, tapi jangan dibandingkan. Paham ini? Hati-hati ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak dibenarkan berkata seperti ini. Wa idza badalaka al-intiqal ila shaykhin akhar fasta'dhinhu bidzalik fa innahu ad'a li hurmatihi wa amlaqu li qalbihi fi mahabbatika wal 'athfi 'alaik. Jika terlihat olehmu engkau akan menuntut ilmu ke guru lain, maka minta izin. Minta izin kepadanya. Sesungguhnya itu menjaga kehormatannya dan menetapkan di dalam hati guru tersebut kecintaan kepada muridnya. dan kasih sayang kepada muridnya. Gara-gara hanya minta izin ketika ingin berpindah guru. Guru, mohon maaf, ulun hendak menuntut ilmu tafsir Al-Quran dari si fulan. Oh, silakan. Karena mungkin guru tahu bahwa kapasitasnya adalah di ilmu hadis. Nah, seperti itu. Silakan adzan dulu. Ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian Syekh mengatakan perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Wa'lam annahu biqadri ri'ayati hurmatihi yakunu an-najah wal falah, wa biqadri al-faut yakunu min alamati al-ikhfa." Ketahuilah, sebesar pemeliharaanmu terhadap kehormatan gurumu, sebesar itu pula kesuksesanmu, keberuntunganmu. Dan sebaliknya, sebesar kehilanganmu dari penghormatanmu terhadap gurumu, sebesar itu pula kerugianmu dan kemalanganmu dalam menuntut ilmu. Baik. Kalau sudah kita pelajari seperti itu, bagaimana cara memperhatikan kehormatan guru, maka tapi ada peringatan penting di sini. Ya. Kata Syekh, "U'idzuka billah min sani'il a'ajimi wat turqiyah wal mubtada'ah al khalafiyah." Aku melindungkan engkau kepada Allah dari perbuatan-perbuatan orang-orang barat ataupun orang-orang ahli tarekat yang menyimpang tentunya. Orang-orang ahli bid'ah yang mereka ini datang belakangan, yang ketika menghormati guru terlalu berlebihan. Minal khudu'il kharij an adabi syara', yaitu tunduk patuh kepada guru tapi keluar dari adab syariat. Contoh, gurunya memerintahkan untuk mencuri, maka sang murid tidak boleh taat. Karena dulu di salah satu ajaran, di ajaran tasawuf, si engkau tidak akan mendapatkan tingkatan ma'rifat meskipun engkau beribadah kepada Allah puluhan tahun sebelum engkau mengerjakan perintahku, kata sang guru. Lalu sang murid mengatakan, "Apa perintahmu?" Maka sang guru mengatakan, "Hendaknya engkau mencuri." Sang murid mengatakan, "Subhanallah, maha suci Allah. Masa saya mencuri?" Kata sang guru, "Ucapanmu subhanallah itu menunjukkan kesyirikan. Kenapa? Karena di dalam hatimu masih ada kesombongan. Buktinya kamu tidak mau mengerjakan hal yang hina-hina." Termasuk daripada kiat agar mendapatkan ma'rifatullah, seseorang harus benar-benar melenyapkan kesombongan. Ini tentunya ajaran yang keliru. Kemudian akhirnya murid ini mencuri disebabkan perintah gurunya. Ini tidak benar. Kita wajib menghormati kehormatan guru, tetapi tidak boleh keluar dari adab syariat. Kemudian beliau mencontohkan, min lahsil aidi, termasuk di dalamnya menjilat-jilat tangan guru. Wa taqbilil aktaf, ya, atau mencium pundak si guru, niatan untuk bertabarruk dengan guru. Wal qabdhi 'ala al-yamin bil yamin wal shimal 'inda as-salam, ya, al qabdhi 'ala al-yamin bil yamin, misalkan tangan kanan dengan tangan kanan kemudian dipukul, ya. Nah, ini yang saya pahami seperti itu. Ya, kahali tawaddudil kibar lil atfal, seperti cintanya orang tua kepada anak kecil. Wal hin al hin al inhina 'inda salam, dan menunduk rukuk ketika mengucapkan salam. Tidak benar. Wasti'falul alfat ar-rawkhah al-mutakhadhilah, sayyidi, maulaya, wa nahwiya min alfadhil khadam wal 'abid. dan menggunakan lafaz-lafaz yang merendahkan diri. Seperti misalkan kita panggil ustadz kita yaitu Sayyidi ataupun Maulaya, itu panggilan seorang budak kepada tuannya, bukan panggilan seorang murid kepada gurunya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu poin yang pertama, memperhatikan kehormatan guru. Yang kedua adalah termasuk dari adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, tidak terlalu meniru sang guru di dalam kebiasaan-kebiasaan manusiawi guru. Ya, tidak terlalu meniru sang guru di dalam kebiasaan-kebiasaan manusiawi sang guru. Lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beliau mengatakan, "Lakin la ya'khudhuka al-indifa fi mahabbati syaikhika fataqau fi syana'a min haitsu la tadri wa kullu man yanzuru ilayka yadri." Jangan sampai engkau karena cinta dengan gurumu, menghormati gurumu, engkau masuk terperosok ke dalam perbuatan yang buruk, yang mana engkau tidak sadar, tetapi yang melihatmu sadar bahwasanya engkau sedang melakukan perbuatan yang buruk. Fala tuqallidhu bi sautin wa naqamah. Jangan meniru suaranya ataupun gaya bicaranya. Ya. Ataupun gaya bicaranya. Jadi kalau seandainya kita jadi murid seorang guru, kita cinta kepada guru tersebut, kita menghormati guru tersebut, tapi bukan salah satu bentuk rasa cinta yang hakiki adalah ketika apa-apa kita meniru sang guru. Menirunya terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Ini tidak dibenarkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala misyah wala haraka wala hai'ah. Dan jangan meniru sang guru dalam berjalannya, dalam harokatnya, dalam gerakannya, ataupun dalam keadaannya. Fa innahu innama sara syaikhan jalilan bitil. Sesungguhnya gaya guru tersebut, dia akan menjadi penuh wibawa dengan gayanya itu. Fala tasqut anta bitab'iyah lahu fi hadhih. Maka jangan engkau gugurkan gaya guru tersebut dengan kamu mengikutinya dan terlalu berlebihan mengikutinya. Ya, terlalu berlebihan mengikutinya. Jangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gaya guru duduk, gaya guru makan, gaya guru berbicara, jangan terlalu diikuti. Karena dia punya wibawa dengan gaya-gaya tersebut. Tapi ketika seorang murid mengikutinya, mungkin dia tidak sadar dia telah merendahkan sang guru. Bisa dipaklumi ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Gaya berjalan, gaya bergerak, gaya menunjuk, ya, gaya memandang, dan semisalnya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makanya hati-hati kadang-kadang terlalu berlebihan meniru sang guru di dalam jalannya, di dalam bicaranya. Ini namanya menghina sang guru. Ya. Yang ketiga, yaitu semangat ketika di pelajaran guru. Ini termasuk adab terhadap guru. Semangat ketika di pelajaran guru. Kata penulis hafizah rahimahullah ta'ala, yakunu ala qadri madariki talibi fi istima'ihi wa jam'i nafsihi wa tafa'uli ahasisihi ma'a syaykhihi fi darsih. Walihada fahdhar an takuna wasilata qat'in li'ilmih bil kasal wal futur wal ittika wal insiraf adh-dhihr wa futurihi. Artinya, semangat ketika berada di majlisnya itu dengan cara kita senantiasa memperhatikan apa yang disampaikan, kemudian fokus dengan apa yang disampaikan, kemudian ada semacam tafaul itu apa ya? Ada semacam kalau saya ngomong kemudian antum jawab, apa itu namanya? Hah? Interaksi dengan guru, ya, ketika ditanya menjawab, ketika diminta diserahkan dan semisalnya, ada interaksi, ya. Nah, ini namanya semangat dengan sang guru ketika bermajlis dengan sang guru tersebut. Oleh sebab inilah, maka kalau orang tidak semangat, ini menyebabkan nanti gurunya malas. Akhirnya terputus ilmu darinya. Gurunya kena futur. Ya, lemah setelah semangat. Misalkan saya beri contoh. Kenapa Ustaz? Anu kajian di Musala Al-Faruq. Ya, kayak tupang ya. Murid-muridnya kayak tupang ya. Contoh ya. Maka pada saat itu nanti ustaznya malas. Maka sebesar semangat sang murid, sebesar itu pula nanti semangatnya guru untuk mengajar. Ya. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' Akhlaq Ar-Rawi, "Haqqul fa'idah alla tusaqa illa ila mubtaghiha." Sebenar-benar faedah adalah tidak disandarkan kecuali kepada yang mencarinya. Wala tu'rid illa 'ala ar-raghibi fiha. Dan faedah tidak akan berpaling kecuali kepada orang yang menolaknya. Fa idza ra'a al-muhaddithu ba'd al-futur min al-mustami' falyaskut. Fa inna ba'd al-udaba qala nashatul qa'il 'ala qadri fahmi al-mustami'. Nah, ini penting. Ini buat sang guru dan buat muridnya. Kata beliau, jika seorang guru melihat dari murid-muridnya sudah mulai futur, sudah mulai lemah, ya, maka hendaknya diam. Si guru ini diam. Artinya si guru ini berhenti dulu. Kenapa? Karena sebagian orang ahli adab mengatakan semangatnya orang yang berbicara sesuai dengan pemahaman yang mendengarkannya. Ya, semangatnya orang yang berbicara sesuai dengan pemahaman yang mendengarkannya. Ulun sering kajian, kadang-kadang ulun sedikit membumbui kajian dengan hal-hal yang sedikit lucu, karena ulun tidak bisa melucu. Sedikit lucu. Tapi kalau itu ulun sampaikan kepada pian-pian, apalagi dengan bahasa Banjar, itu sampai. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, enggak sampai. Dan itu ada kesal di hati. Kenapa buannya ini kada ketawaan? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasyatul qail ala qadri fahmil mustami'. Artinya, semangatnya orang yang sedang berbicara sesuai dengan kadar pemahaman yang mendengarkan. Kalau yang mendengarkan tidak paham, maka tidak semangat. Makanya sering sekali dalam kajian-kajian saya, itu saya ulang-ulang. Tadi pagi misalkan di Martapura. Pembelajarannya berat. Tentang akidah asma wa sifat. Akidah syarah sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani yang bermadzhab Syafi'i. Berat, dari awal kitab sudah berat. Saya pelan-pelan menjelaskannya. Sampai ada yang ngangguk. Nah, itu berarti paham julan tadi. Tapi kalau seandainya sudah nganga itu, ya, keadaan yang paling saya tidak suka, nganga itu saya tidak, paling tidak suka. Ya, alhamdulillah saya punya istri tidak nganga, sangat saya ridha alhamdulillah. Ya, nganga ini diinginkan, dia bingung mau diapain. Nah, ini berarti orang tidak paham. Itu harus dijelaskan lagi. Di Masjid Utsman bin Affan juga begitu. Makanya kadang-kadang saya agak kesal kalau saya datang ke sebuah daerah belum pernah datang sebelumnya. Artinya orang daerah tersebut belum tahu gaya bicara saya, gaya ceramah saya secara langsung. Kemudian setelah menit pertama, menit ke-10, menit ke-15, menit ke-20, saya sudah bisa membawa jamaah melihat saya dan memperhatikan gaya bicara saya, memahami apa yang saya sampaikan. Lewat kotak sumbangan. Wah, itu paling ulun sangiti sudah. Lewat kotak sumbangan. Akhirnya orang yang sudah benar-benar sudah begini, lewat kotak sumbangan mau tidak mau harus merogoh. Ya, mengeluarkan. Itu pasti ulun berhentikan. Dan pasti ulun mamai. Jadi ulun ini pian di luar kota sering bermamai. Ya. Kenapa? Karena seperti tadi, nasyatul qail ala qadri fahmil mustami', yaitu semangatnya orang yang berbicara sesuai dengan pemahaman yang mendengarkannya. Nah, jadi makanya mohon maklum kalau seandainya di pelajaran-pelajaran saya khususnya biasanya saya ulang-ulang karena saya tidak puas. Kadang-kadang ada jamaah yang jujur, Ustaz belum paham. Oh, itu paling kita sukai. Karena kita mengajar ilmu ini bukan hanya untuk pamer hafalan. Bukan hanya untuk sekedar dikatakan pintar. Tetapi kita menyampaikan ilmu agama Allah. Agar bisa menjadi bekal untuk orang bisa beramal. Sehingga berhadapan dengan Allah. Sehingga kita pun yang menyampaikan dapat pahala kalau dia mengamalkan ilmunya. Itu tujuannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian summa saqa bi sanadi an Zaid bin Wahab qala Abdullah hadditsil qauma ma ramaquka bi absarin fa idza ra'aita minhum fatratan fanza. Artinya ini pesan untuk guru ya. Di samping juga pesan untuk murid. Ajarilah murid-muridmu selama mereka memperhatikanmu dengan pandangannya. Selama mereka memperhatikanmu dengan pandangannya. Jika kamu melihat dari mereka kelemahan, pandangannya sudah. Kemudian ada yang nguap-nguap. Ya, maka fanza, cukupkan sudah. Sudah ampihan kita. Isuk pulang. Ya. Ini terutama kajian malam Kamis. Kadang-kadang kan dari jam 7 sampai jam 9 itu. Itu 1 jam setengah sudah mulai. Baalih duduk. Ya. Letih memang. Sudah tidak ada sandaran. Ya. Maka para ikhwah pada saat itu cukupkan. Pada saat itu cukupkan. Mungkin kita wahini mencukupkan kan tidak apa-apa juga. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang ke berapa? 4. Menulis pelajaran dari syekh. Ini termasuk adab terhadap syekh. Wahia takhtalifu min syekhin ila akhara fafham. Dan penulisan faidah-faidah dari syekh ini berbeda-beda guru dari antara guru dengan guru yang lain. Ada guru yang pelan, dia mendikte terhadap murid-muridnya sehingga catatannya lengkap, rapi. Ada yang gurunya tuh seperti kereta nggak pernah diem. Artinya cepat ngomongnya. Ya, maka pada saat itu dia harus bersabar dengan keadaan gurunya. Dia harus bersabar dengan keadaan gurunya. Walihada adabun wa syart. Dan ini ada mempunyai adab dan syarat. Ammal adabu fayambaghi laka an tu'lima syaikhaka wa annaka sataktub au katabta ma sami'tahu mudzakaratan. Adapun adab, maka semestinya engkau memberitahukan kepada gurumu bahwasanya engkau akan menulis atau engkau menulis apa yang engkau dengar sebagai bentuk pengingatan bagimu. Jadi di zaman sekarang ya semuanya nulis. Rata-rata semuanya sudah diizinkan oleh gurunya untuk menulis. Beda hal kalau seandainya ada syekh mengatakan jangan ditulis dari saya. Karena mungkin dia menganggap tidak cocok untuk ditulis. tidak dicocok untuk ditulis karena mungkin dia menganggap banyak salahnya dan semisal. Makanya antara guru dengan guru berbeda-beda. Ya, tidak bisa disamakan. Wa amma syart fatushiru ila annaka katabtahu min sama'i min darsihi. Adapun syaratnya adalah engkau memberikan isyarat bahwasanya engkau menulis apa yang engkau dengar di dalam pelajarannya. Nah, kalau seperti ini, ya gurunya sudah mengizinkan agar menulis. Bahkan menulis lebih utama dibandingkan yang tidak menulis. Baik. Yang keberapa sekarang? Kelima. Ya, ini pelajaran ini agak panjang permasalahan. Dan sangat panjang. Kita coba ya. Yang kelima, yaitu at-talaqqi 'anil mubtadi'. Apa hukum belajar langsung kepada pengikut bid'ah? Jadi gurunya orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah. Apa hukumnya? Al-Syekh penulis hafizahullah rahimahullah mengatakan, "Ihdhar abal jahal al-mubtadi' alladhi massahu zayghul aqidah." Jauhi guru, di sini Syekh mengatakan Abu Jahal sebagai bentuk perendahan dan penghinaan kepada Abu Jahal yang melakukan perbuatan bid'ah. Guru ahli bid'ah. Ya. Yang mana dia terkena penyimpangan akidah. Nah, ini guru yang akidahnya rusak. Ya, jauhi. Wa ghasyathu suhubul kharafah. Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan khurafat, kesyirikan. Perbuatan-perbuatan khurafat, percaya kepada jin, percaya kepada wasituha. Ya, khurafat, hal-hal yang khurafat. Jauhi dari belajar dengan guru tersebut. Yuhakkimul hawa wa yusammihil aqla. Jauhi guru-guru yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemutus keputusan. Dia mengatakan akal, padahal hawa nafsu itu. Nah, seperti saya pernah lihat video, jangan pakai Al-Quran, jangan pakai hadis, jangan pakai kitab, ya, tapi pakailah akal. Akal yang dia maksud di sini hawa nafsu sebenarnya. Kalau benar-benar akal yang dimaksud, maka akal siapa? Karena akal manusia berbeda-beda. Akal orang dewasa dengan anak muda beda-beda. Akal orang yang nyamannya berbagi minuman. Nah, ini termasuk adab nih. Ulun haus di sini tuh kadepian. Ya. Ustaz Maududi hafizahullah taala, beliau waktu pernah ke Banjarmasin, beliau mengingatkan akan hal itu. Kata beliau, ternyata di Banjarmasin belum. Ternyata kajiannya masih menyebarkan makanan. Ya, maka saya jawab waktu itu, iya memang Ustaz. Karena sebagian masih mungkin lapar Ustaz. Ya, beliau menganggap bahwa saya majelis ilmu benar-benar menuntut ilmu di dalamnya. Baik. Ya, ini termasuk daripada orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Yang mengikuti hawa nafsu. Padahal, dan dia pura-pura menamai hawa nafsu itu dengan akal. Kalau benar-benar mengikuti akal, akal siapa yang mau diikuti? Akal saya atau Anda? Atau Nini Ulun di rumah? Akal siapa yang mau diikuti? Ini adalah perkataan yang batil. Dari A sampai Z-nya. Ya. Wa ya'dilu 'anil nass, dan jangan mengikuti guru yang dia menyimpang dari dalil, dari Al-Quran dan Hadis. Wahalil aqlu illa finnas, bukankah akal itu tidak ada kecuali bukankah akal itu tidak ada kecuali di dalam nas, maksudnya di dalam dalil. Artinya dalil yang ada itu semuanya tidak bertentangan dengan akal. Ini aneh, makanya ada orang mengatakan jangan pakai Al-Quran, jangan pakai hadis, jangan pakai kitab, tapi pakailah akal. Maka jawabannya, tidak ada dalil yang bertentangan dengan akal. Wa yastamsiku bidh-dha'if wa yub'idu 'anil sahih. Jauhi guru-guru yang sering memakai hadis lemah, apalagi sampai palsu. Ya. Ada cerita hadis palsu. Salah satu sebab orang tersebarnya hadis palsu itu adalah sebabnya ekonomi dan juga sebabnya politik. Salah satu sebab ekonomi, mungkin gurunya selain dia mengajari hadis, dia juga jualan. Salah satu jualannya adalah terong. Maka mungkin suatu saat, ini disebutkan oleh para ulama hadis, terongnya tidak laku, dia buat hadis palsu. Barang siapa yang makan terong tidak pernah sakit mata selamanya. Ini hadis palsu. Ya. Maka para ikhwah, jauhi guru yang sering berpegang teguh dengan hadis lemah dan menjauhi berpegang teguh dengan hadis sahih. Wa yuqalu lahum aidan ahlus syubhat, ahlul ahwa. Maka orang-orang seperti ini dinamai juga dengan pengikut syubhat. Penyebar syubhat atau pengikut hawa nafsu. Walidha kana binul mubarak rahimahullahu ta'ala yusammil mubtadi'ata al-asagir. Oleh sebab itulah Abdullah bin Mubarak rahimahullah di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh beliau menyamakan para pelaku bid'ah, para ahli bid'ah sebagai al-asagir. Al-asagir adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak punya ilmu tapi sok berilmu. Namanya al-asagir. Mereka lah ahlu bid'ah. Jauhi guru-guru yang seperti itu. Ya. Kemudian penulis mengatakan, qala adh-dhahabi rahimahullah. Imam adh-dhahabi rahimahullah ta'ala berkata, idza ra'aital mutakallima al-mubtadi'a yaqulu da'na min al-kitabi wal ahadith wa hatil 'aqla fa'lam annahu Abu Jahal. Jika engkau melihat orang berbicara, ahli bid'ah berbicara, tinggalkan Al-Qur'an dan hadis. Dan ini kan persis perkataannya nih. Ini dikatakan Imam Adz-Dzahabi 7 abad yang lalu, sekarang abad ke-15, beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. 700 tahun yang lalu beliau mengatakan, jika ada orang yang berbicara dari ahlul bid'ah mengatakan tinggalkan Al-Qur'an dan hadis dan pakailah akal, ketahuilah dia Abu Jahal. Abu Jahal orang itu. Wa idza ra'aita as-salikat tauhidiyya yaqul da'na minan naqli wa minal 'aql wa hati adh-dhawq wal wajh fa'lam annahu iblis qad dhahara bi surati bashar. Jika engkau melihat orang yang mengikuti suluk, biasanya orang-orang ahli tasawuf itu suluk yang mengaku mentauhidkan Allah tetapi dia mengucapkan tinggalkan hadis, tinggalkan ayat, tinggalkan akal, tapi ambillah perasaan, beribadahlah dengan perasaan. Makanya mereka mengatakan, saya beribadah tidak takut terhadap neraka dan tidak menginginkan surga. Ini namanya meremehkan surga dan neraka. Tetapi saya beribadah karena cinta kepada Allah. Hanya perasaan timbul. Hanya perasaan. Ya. Maka kata Syekh, ketahuilah bahwasanya ada iblis yang menampakkan dirinya dalam bentuk manusia atau merasuk dirinya ke dalam, merasuk iblis ke dalam dirinya. Fa in jabunta minhu fahruk. Kalau seandainya kamu pengecut dengannya, mendingan kamu lari. Jangan ngajak debat, lari aja. Wa illa fasra'hu. Kalau tidak, adu kelahi dengannya. Maksudnya berdebat dengan baik. Wabruk wabruk ala sadri waqra alaihi ayatal kursi wakhnuqhu. Dan banting dia. Kemudian cekik dadanya, pegang dadanya dan bacakan ayat kursi dan cekik dia. Nah, orang ini Imam Az-Zahabi mengatakan, bukan saya. Tapi antum jangan lakukan itu, nanti jadi masalah ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Abu Jahal, istilah baru Abu Jahal yang kita tahu, yaitu orang yang mengatakan tinggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, pakailah akal. Itu Abu Jahal. Ya, atau ada yang lagi mengatakan tinggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, tinggalkan akal, pakailah perasaan. Itu namanya iblis dalam bentuk manusia ataupun sudah menyatu dengan manusia. Bacakan ayat kursi itu kepada dia. Cukup kiranya, kita cukupkan ulum bawa anak-anak, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.